Satu, itu mutajani sain, yaitu pertemuannya dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya. Cara membacanya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qad dakhalu yudrikukum. Oke, kita baca bersama-sama ya. Qad dakhalu yudrikukum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Qad dakhalu yudrikukum. Bal la yakhafuna idrib bi'asaka. Oke, kita baca bersama-sama ya. Bal la yakhafuna idrib bi'asaka. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Bal la yakhafuna idrib bi'asaka. Min naf'i ma idhaba. Oke, kita baca bersama-sama ya. Min naf'i ma idhaba. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Min naf'i ma idhaba. Alam aqul laka tola'at tazawwaru. Oke, kita baca bersama-sama ya. Alam aqul laka tola'at tazawwaru. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Alam aqul laka tola'at tazawwaru.